masih bersama warna muda. Bayangan Subang bergoyang, dia punya hajat maju yang tua. Aku marah seliramu. Hancur aku ning atiku, aku ra iso ngapusi ning ati bukan gos miramu, cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir. Gosliramu, cintamu tetap abadi selamanya sampai.